Tuan Sinurian, arah ku dingerna rekadiolan. Menggoba lemati ini, menggoba asukunu, natap sanan diri. Kena cinta lah kepeten dukelan nanggani aku, lah kepekena sayang, lah kepekena cinta, lah kepeten dukelan nanggani aku. Sekel tubuh semangka tapi ibrindu binara. Sekeleriah nambah rendah, pulih nak cida. Endang pulih nak metani, si kunanami mesui. Endang ulih rati jadi, nanam cukai. Kuan-kuan sini.